main bukan, bukan main. Saya harus masukin kamu ke tim saya untuk next babak selanjutnya. Bisa sampai di gala show itu impian yang terwujud. Bersyukur banget sama Tuhan Yesus sudah sampai di sini. Di X Factor ini, di audisi aku lulus, Alex lulus. Di bootcamp juga kita berdua lulus. Sampai JHV, sedih banget dan apa rasanya pengen mengorbankan posisi aku untuk dia. Kali ini aku pasti akan memberikan penampilan yang beda dari sebelum-sebelumnya, yang pasti yang terbaik dari aku, all out, total di gala show. Novita Dewi. Oke, Peter Pan. Nggak nyangka ya bisa gini lagunya. Yang pertama itu, nggak nyangka bahwa lagu ini bisa ternyata kalau cewek yang nyanyi bisa lebih meledak lagi gitu lagunya. Kayak artinya, more than expectation aja tadi. Aku pikirnya, oh ya lagu band gitu kan. Begitu kamu yang nyanyi, apalagi pas udah klimaks-klimaksnya, waduh gila keren banget suara kamu. Keren banget. Udah gitu, dari rambutnya, bajunya, sepatunya semuanya bagus gitu. Makasih. Sepatunya setuju ya. Setuju banget. Setuju banget sama sepatunya. Keren. Dan mungkin kamu akan mencuri show ini malam ini. Mungkin kamu dia bisa nyuri malam ini gitu. Dan kamu pertahankan kalau misalnya seandainya kamu bisa mencuri malam ini bisa kamu curi malam-malam berikutnya pertahankan. Iya, Mas. Pertahankan. Makasih, Mas. Karena sebenarnya kamu juga udah tahu kan bagaimana cara mencuri show malam ini. Berarti kamu bisa mencuri show malam minggu depan lagi. Siap, Mas. Ngerti yang aku maksud ya? Ngerti, Mas. Makasih. Nanti Bepi aku kasih arahan lagi. Ya. Selama ini aku selalu ngasih arahan ke dia. Wow. Aku sebagai perempuan, sebagai penyanyi perempuan, terus terang ngiri sama suara kamu. Makasih. Monggo, mentor. Papa. Sepertinya Anggun akan dapat lagu gratis dari saya. Oh bener nih. Iya dong. Catat loh, Mas. Oh iya, iya. Gratis aku ya. Aku dua waktu itu ya. Oh, tolong manajer saya ya. Saya pernah ngomong begini ya. Jadi no invoice. No invoice. Oke, Novita, kamu bukan main. Papa bangga sama kamu. Terima kasih. Sampaiin ke Mama, Papa bangga punya anak perempuan kayak kamu. Baik, Papa. Novita Dewi, pemirsa. Oh, sampai membuat Anggun jealous. Dan Mas Bibi tampaknya bangga banget mempersembahkan kamu kepada semua penonton yang ada di sini. Setuju semua ya? Iya, Mas Bibi. Buat Novita sekali lagi, kamu mestinya banyak terima kasih loh sama Ahmad Dhani. Salah satunya adalah Ahmad Dhani yang cukup mendukung saya untuk bisa pilih kamu juga. Terima kasih, Mas Ahmad Dhani. Masa sih lupa gue? Aduh. Alright, thank you, judges. Yang penting udah disampaikan. Yang penting tadi sudah melakukan yang terbaik. Iya. Soal penghayatan dalam menyanyi itu bagaimana sih, Nov? Iya, aku berusaha untuk menghafal liriknya terlebih dahulu. Yes. Dan juga merasakan arti dari lagu itu sendiri. Lalu jika ada kesamaan dalam lagu itu dengan pribadi, pengalaman pribadi, aku lebih menyanyikannya lebih dari hati ya. Wow, dari hati. Gitu ya. Oke. Okay. So pemirsa, sekali lagi inilah Novita Dewi. Oh, nice.